Kandani wanti-wanti ayo teyo alu ngaku golek rejeki ayo teyo aku boleh duwe mati jalo apa tak nuruti aku foto mata tak tutupi nak rambutku piye nak kok iso berubah udah merangsang merangsang ning dhuwur sekarang pakai irek ya. Sekarang udah pakai irah. Nah, terus dadi piye? Lihat dong rambutku. Nganggo katok benike dadah. Yo dek ya. Wong wedok kake kata rebel. Love.